Anak baru ya? Iya, Kak. Kelihatan. Masih basah. Bisa apa kamu? Menghidangkan di sini, kalau ada tamu gimana caranya tahu? Ya, sedikit-sedikit sudah ada pengalaman. Gimana? Coba. Misalkan saya jadi pelanggan, ya? Iya. Kamu menyambutnya kayak gimana? Coba. Silakan masuk. Eh, gua di sini. Kan ceritanya dulu. Iya. Yang aslinya tamunya belum datang. Oh iya. Selamat malam. Malam, Pak. Kamu menyambut dong. Kalau saya bilang selamat malam, kamu malam, hai, selamat berjumpa di kafe kami. Selamat malam. Hai, selamat datang di kafe kami. Ah, gitu ya, silakan duduk. Silakan duduk. Kan kursinya di sono. Kan yang sebelah sini yang diutamain. Silakan duduk. Duduk. Set. Tanya. Eh, mau pesan apa? Adanya bisa apa? Bisa saya bantu? Adanya apa? Bapak bisa baca? Kebetulan saya nggak bisa baca. Oke. Sama, Pak. Harusnya kamu bisa baca dong. Bisa, bisa, Pak. Bisa. Itu selalu banyak tamu yang... Bisa, ini kan cuma intermezzo, bukannya. Yeah. Yaudah, kamu ambilin minum ya. Coba sekalian minum saya ya, Pak. Ngetes racikan kamu kayak gimana. Coba. Pak, mau nyedot apa pakai? Ya lu simpen aja, sendok simpen, sedotan simpen di situ. Terserah ya. Pelanggan urusan minuman. Kok ini dingin? Kan pakai es. Oh, pakai es. Wih, enak nih kopinya. Bisa ditambahin lagi susunya nggak? Minta susu kental ya. Iya, pasti, Pak. Susu kental yang manis ya. Iya. Buat topping. Ayo cepat. Maaf, perjalanan agak jauh. Makasih. Kamu sudah. Saya coba ya. Bagaimana, Pak, rasanya? Makin istimewa. Nah, saya kalau minum nggak pakai kacamata, suka jangar. Oh, iya. Suka pusing. Lalu sekali gimana, lagi, Pak? Ya. Ini baru, luwak white coffee. Kopinya makin mantap karena luwak white coffee, the real white coffee, dan yang pastinya halal. Halal. Gitu. Ya kan? Tapi sudah hafal semuanya ya, kalau ada tamu nanti iya. Seperti itu ya. Selamat iya. Datang di kafe kami, Pak. Nah gitu, iya. Karena itu untuk mengundang... Pak, kalau saya begini ini gerak-gerak ini kayak agar-agar, Pak. Persilakan dong, persilakan. Silakan di sini. Oh, ini nggak ada orang ya di sini? Oh, ada, oh, saya. Ada sini, tapi. Mbaknya di sini. Nah, gitu. Kamu keluar ya. Saya kan pelanggan. Tawarin, tawarin, tawarin. Mau apa, Mbak? Makanan kecil mungkin atau minum? Aku mau bikin skripsi di sini, tapi mau sembari ngopi-ngopi cantik. Ada ya? Kopi cantik? Kopi cantik. Mbak, ngopi sambil lihat saya dong. Oh. Ini ada macam-macam di sini, ada makanan dari Itali. Oh. Karedokto. Spesialisasinya apa? Ya. Karedokto, Loteco. Macam-macam lah di sini. Ada Batarragora. Saya itu udah cobain yang Batarragortal. Tahoreng. Ya, tahoreng. Ya, boleh. Yang itu satu ya. Terus apa lagi, Pak? Sama apa ya minumnya? Yang ada aja deh apa? Ada sambal goyangu, goyangu, goyangu, he. sambal goang sambil goyang-goyang. Nah. Wah, cepet banget. Ini batagor rahurah boerang nih. Cepat-cepat. Nah. Sebentar Mbak, gua rasain dulu ya Mbak ya. Ada wifi nggak di sini? Saya mau bikin. Wifi? Wifi. Oh wifi. Itu yang buat internet. Oh ada, ada. Ada. Ada. Mau bikin. Tahan dulu Mbak ya. Soalnya. Mbak mau main internet ya Mbak. Internet, internet buat. Wifi turun. Iya emang ntar diturunin nama itunya lagi dimatiin Mbak. Wifi ada yang mau main nih. Iya. Nah Mbak udah. Tuh bener kan? Disuruh pakai celana nggak pakai celana. Silakan kalau mau mengerjakan skripsi, iya, mau kami di sini akan dulu. Menghibur Anda supaya Anda berbahagia dalam membuat skripsinya. Adang adang. Srek kesrek. Adang adang. Kesrek kesrek. Adang adang. Kesrek kesrek. Adang adang. Kesrek kesrek. Adang adang. Kesrek kesrek. Menari. Adang adang. Kesrek panu. Layarnya. Kesrek panu. Mandinya. Kesrek panu. Anaknya. Araratel. Ini pelayan harus sabar. Silakan Pak. Ini kafe? Bukan, ini lapang bola Pak. Ini udah. Tuh, kopi shop berarti kafe. Berarti kopi. Iya, kafe kopi di sini. Katanya kafe. Iya kafe, isinya kopi. Bohong. Gua hajar lu. Baru datang udah ngeselin. Ini kursi? Hah? Ini kursi? Oh, Bapak nggak tahu ini bukan kursi Pak. Apa? Itu Bapak. Bapak dagang emas? Tolong, taruh sana. Jangan dibuang dong. Namanya siapa? Namanya adiknya Nunung, Nining. Nining, keluhannya apa? Mungkin saya bisa bantu. Ya? Ini mohon maaf Pak, kalau datang ke sini, Bapak nanya ada makanan apa, bukan keluhannya. Bapak jangan-jangan cita-cita jadi dokter nggak terlaksana ya? Dia punya penyakit nggak? Lu enggak. Terus kenapa ditanya? Sehat kakak saya. Dia nggak punya penyakit, yang punya penyakit Bapak. Saya lupa. Tahu-tahu nanya keluhan. Awalnya gimana? Awalnya kan dia di sini. Iya. Itu, terus? Ya kan, terus ambil dari sini kan, sendal. Terus saya taruh sini nih, saya gini, set. Apa ini? Kamu ini gimana? Kacauannya orang ini. Ganti, ganti, ganti, ganti, ganti, ganti. Bapak kelihatannya lagi lapar, ini mungkin mau makanan apa, Pak? Ini ada makanan dari Padang, yaitu rendang yang ada kuahnya, yang nggak ada kuahnya, endang. Kayak gitarisnya Sting gitu. Iya. Kalau mau gitu, Pak. Saya minta martabak, tapi jangan pakai bak. Lu nggak bisa dong Pak, kalau martabak nggak pakai bak, marta doang gimana? Ya terserah Anda dong, katanya di kafe ada apa aja? Ada yang lain aja, boleh nggak? Apa? Ada makanan khusus buat Bapak. Apa? Martabok. Jus aja jus. Jus apa? Jus wanna say I love you. Makanan, makanan. Kasih ya. Makanan, oh jus, jus, jus. Katanya lapar tadi. Gimana sih? Ini buat lu, makanya di situ. Nasi apa ini? Nasi apa ini? Ini nasi pakai es, Pak. Nasi apa ini? Ini nasi biasa. Nasi apa ini? Nah, siapa ini? Bapak nanyain ini nasi apa nanyain orang? Dengar gak saya ngomong? Nah, siap. apa ini? Ya ini nasi. Siapa? Papa yang pesan. Apa ini nasi ada beginian ini? Kacau ini restoran ini. Masa saya dikasih beginian nih, obat nyamuk? Enggak ada. Tadi, enggak. Saya bisa komplain begini caranya nih. Tadi enggak ada, Pak. Saya sumpah. Ini buktinya tuh. Lihat, ini apa? Obat nyamuk. Tuh, obat nyamuk. Mending buat lauk sekalian. Wah, ini enggak benar ini. Saya minta ganti yang lain. Asyik, maksudnya dikasih obat nyamuk. Lu beli dari apotek mana sih ini obat nyamuk? Ini punya aku tadi enggak dimasukin apa-apa kan? Tolong nyalain AC-nya dong. Hah? Nyalain AC-nya. Ntar, Pak. Apa ini? Restoran macam apa ini? Hah? Lihat, masa ada sendal di sini? Wah, ini benar-benar. Saya nggak ngerti apa-apa. Itu buktinya ada di situ. Saya. Ini minum saya loh tadi. Pelanggan itu adalah raja. Coba, dua kali saya begini. Tapi bukan saya. Pasti kamu. Bukan saya, Pak. Ada apa? Ada di sendal. Tadi di mana, Pak? Di sini. Awalnya gimana? Awalnya kan dia di sini. Iya. Itu, terus? Ya kan, terus ambil dari sini kan, sendal. Terus saya taruh sini nih, saya gini, set. Apa ini? Kamu ini gimana? Kacau ini orang nih. Ganti. Dan kok malah dibuat mainan. Habis ini pasti tempat tidur yang masuk belas. Bukan. Oh ini saya enak kok yang ini. Nyobain banget. Oh, boleh. Siapa tahu ada sesuatu, coba Bapak cari, Pak. Tolong nyalain AC-nya. Oh, iya. Tadi udah, nyalain wifi-nya. Apa ini? Ini apa? Lihat. Kamu kok kurang ajar banget sih? Wah, ini enggak bisa. Saya terusin. Itu buktinya. Tadi gimana, Pak? Coba ditanya tadi gimana? Tadi gimana, Pak? Kan saya gini dulu. Tadi saya lagi makan. Dia lagi makan kan, saya bilang, saya lagi cobain makan. Dong ke Batagor saya. Cobain. Terus coba nyalain AC-nya. Nyalain AC. Begitu, kan. Ya. Lihat sana kan? Ya. Terus coba dulu. Nih. Apa ini? Ganti. Ganti. Ini udah 3 kali saya nggak bisa main-main caranya kayak begini. Saya mendingan saya komplain aja ini. Saya juga deh. Saya komplain aja kalau gitu. Saya kapok kan, saya nggak mau ngerjain sekecil ini. Mak, nanti dulu, Mak. Tuh, lu gimana sih? Aku nggak ngerti. Ini nggak bener nih, kamu ngerti. Udah deh, saya nggak mau ngerti lagi ya. Thank you. Jangan-jangan belum dirukiah nih tempat nih. Bisa begini sih. Saya minta ganti 10 juta sekarang juga atau saya upload ke sosmed. Aduh, ini mohon maaf, sebelum saya panggil bos saya, mungkin ini dari saya dulu, mungkin. Berapa, Pak, tadi? 10 juta. Silakan. Main-main sama saya. Saya ini orang terpandang. Maaf, Anda belum beruntung. Coba. Panggil bos. Saya panggil bos ya. Dulu ya. Saya telepon sama bos. Kalau nggak mau ganti 10 juta, saya lapor kemana, Nay? Ya. Sabar dulu, Pak. Nggak bisa begini nih. Ya, nanti dulu, Pak. Saya panggil dulu bos kami. Nanti saya nggak pernah makan di restoran di layar seperti ini. Jadi, apa yang saya ceritakan tadi semuanya, ya terjadi di sini ini, Bu. Saya dikasih makan, dikasih itu, obat nyamuk. Ibu mau ganti ke saya 10 juta atau saya lapor ke orang-orang? Saya tadi minum, Bu, tiba-tiba dalam ada beginian, Bu. Gak mungkin. Ada beginian, deh. Kok bisa? Saya udah... Foto kita tersebar begini. Bahaya. Saya udah bilang sama kalian gak boleh ada cinta di dalam kafe ini. Kenapa sih kalian nyakitin hati saya? Udah putus, Bu. Kan sekarang saya udah sama ibu. Enggak. Aduh, Bapak, saya... Gak bisa. Saya gak mau caranya kayak begini. Pak, mohon maaf, Pak. Tapi saya gak percaya sama Bapak. Saya akan upload ke media sosial. Jangan, kalau jangan, ini... Jangan. Lepas. Jangan. Kalau cinta-cintaan beres ceritanya dong. Nah, tadi kan akhirnya gua gak jadi. 10 juta. 10 juta sekarang juga. Tunggu sebentar, saya panggilin pacar saya. Aduh. Dia pasti tahu nih masalah-masalah kayak beginian. Pak. Saya pinjam teleponnya ya. Bapak ini maunya apa sih, Pak? Saya mau diberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo, Beb? Iya, Beb. Gak bisa, Beb, kayak gitu. Resek, Bapak ini. Iya. Bu. Oke, okay, Beb. Bu, ya. Bu, mohon maaf. Ini kan telepon punya dia. Kok ada nomor pacar ibu sih? Kan saya pencet tadi, Pak Rusa. Bu, ibu jangan bercanda. Saya gak bercanda. Tolong panggil owner. Ngapain? Ibu harus memberikan ganti. Pengen disutin. enak ya? Enak banget sih lo. Pacarnya, Pak. Pacarnya. Pacarnya di kelepak. Kok gitu sih, Bernard? Pacarnya. Saya kesel nih sama orang nih. Kita sama dia, jangan dia dong, Ding. Kenapa, kasihan kepalanya kalau digituin. Ini ada orang aneh tadi katanya bisa apa ngerusuhin. Saya upload. Awal kejadiannya gimana, awal kejadiannya? Ini orang, tadi pesan makanan. Tiba-tiba makanannya banyak. Terus ada kotoran, ada obat nyamuk, obat merah, macam-macam ada di situ. Itu dia sendiri yang minumannya ada sendal. Eh, okay. Papa mandi lumpur ya? Mandi lumpur enggak. Habis kerja. Masa habis lumpur amirmu? Saya kenal dia. Kita emang tenang dari tadi, Beb. Jangan sok kenal. Stephanus. Stephanus. Ya. Stephanus. Bata. Kemana aja kamu? Kemana aja kamu? Ada, Pak. Sebetulnya Bapak Ibu-Ibu, saya sudah lama mencari dia. Dia ini penipu. Iya, Pak. Ini sudah masuk daftar pencarian orang. Nih, lihat. Dan juga daftar riwayat. DPO, daftar pencarian orang. Ya, biasa nipu. Penjahat ternyata kamu. Penjahat kamu. Ikut kamu. Tenang, tenang. Ini susah banget ya, suruh ikut. Penyiksaan. Bapak saya tangkap. Andai saya tangkap. Kok bisa? Papa siapa? Saya ini adalah Intel. Dan kamu yang saya cari-cari selama ini. Buka jaket saya. Apa? Salah dia apa, Pak? Saya yang Intel. Mana? Ini pacar Patun. Saya, Pak Intel dia. Sini. Tuh. Kok bisa saya yang ditangkap? Nih. Lihat. Lah itu kan dompet dia barusan. Ini dompet saya yang dicopet sama dia. Jangan bohong.